Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat belajar bersama di radio ini untuk belajar tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tema bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, percaya diri adalah sebuah sikap mental yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Percaya diri sangat penting sekali terhadap kebahagiaan hidup seseorang. Karena kita ketahui bahwa secara makna percaya diri itu adalah keyakinan yang kuat yang ada pada diri seseorang yang digunakan untuk melakukan atau menghadapi sesuatu, itu adalah percaya diri. Jadi kepercayaan diri terikat erat dengan keyakinan, dan keyakinan ini sudah pasti terikat erat dengan keimanan seseorang. Jadi sejatinya bahwa kepercayaan diri ini adalah terikat dengan keimanan seseorang, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berpegang teguh dengan keyakinan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi istiqomah atau berpegang teguh kepada keimanan yang telah dia yakini, inilah sebenarnya hakikat dari rasa percaya diri. Dan dengan percaya diri ini pun, maka seseorang tidak ada rasa takut pada dirinya, tidak ada rasa rendah diri, dan tidak ada rasa sedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa rendah diri atau lemah, dan janganlah kalian bersedih, Sesungguhnya kalian adalah yang paling tinggi derajatnya jika kalian semua beriman. Jadi dengan iman itu akan memunculkan kepercayaan diri, sehingga seseorang akan merasa tidak takut menghadapi sesuatu, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa rendah diri. Jadi ini tentang makna dari kepercayaan diri. Terus kemudian, seseorang yang sudah dewasa, dalam hal ini adalah setelah balig, dia menjadi seorang pemuda atau dewasa, atau mungkin sudah umur 40-an atau lebih dari 40. Kepercayaan diri ini penting sekali dalam kehidupannya. Karena apabila seseorang lemah dalam kepercayaan dirinya ini, maka sering sekali muncul pada dirinya adalah kebimbangan. Kebimbangan dalam melangkah untuk hidup ini, kebimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga orang yang kurang percaya diri itu sering sekali terkungkung atau terjebak dalam sebuah permasalahan, terjebak dalam kegagalan hidupnya. Dia nggak bisa bangkit karena apa? Kurangnya kepercayaan diri. Dalam hal ini sebenarnya kurangnya kepercayaan diri adalah kurangnya keimanan seseorang. Terus kemudian juga orang yang kurang percaya diri ini munculnya ketakutan. Dengan adanya ketakutan itu akhirnya seseorang menjadi pemarah. Sesungguhnya orang yang pemarah itu pada hakikatnya adalah dia takut. Takut dengan hidup. Sehingga dia marah, berusaha untuk menghilangkan ketakutannya tersebut. Ini pun juga akibat dari kurangnya rasa percaya diri. Karena sesungguhnya segala sesuatu adalah Allah telah menentukan kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, sehingga tidak ada ketakutan padanya. Dan sesungguhnya orang yang percaya dirinya ini lemah sekali, orang itu mudah sekali bersedih, kecewa terhadap segala sesuatu yang telah terjadi. Ini juga merupakan salah satu sebab kurang percaya dirinya seseorang. Sehingga betul-betul kurangnya percaya diri ini sangat mengganggu hidupnya dan menghalanginya untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Ini apabila terjadi pada orang yang dewasa, dan masih banyak faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang terjadi akibat dari kurangnya rasa percaya diri. Sehingga kesimpulannya bahwa adalah percaya diri adalah sebuah keniscayaan, keharusan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bisa dikatakan bahwa rasa percaya diri inilah salah satu di antara atau bahkan menjadi pondasi pokok seseorang untuk hidup bahagia di dunia, karena percaya diri terkait dengan keimanan seseorang. Sedangkan keimanan adalah pondasi pokok dari kebahagiaan hidup seseorang. Ini apabila terjadi pada orang yang dewasa. Kenapa orang itu tidak memiliki rasa percaya diri? Ada berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam, ya, sesungguhnya bahwa percaya diri itu sebenarnya adalah fitrah. Jadi seseorang yang lahir di dunia ini itu membawa sifat percaya diri yang telah Allah berikan, Allah bekalkan kepada setiap orang yang lahir. Ini sesungguhnya setiap orang adalah pede, percaya diri. Ya. Namun ada faktor-faktor, yang salah satunya adalah faktor internal. Faktor internal itu antara lain adalah adanya gangguan yang masuk ke dalam diri seseorang dari syaitan. Ini. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fatalat zumus sayatin antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-Ku itu dalam keadaan lurus, yaitu sudah diinstalkan atau diberikan, dibekalkan kepada setiap hamba itu adalah rasa percaya diri, yaitu keimanan. Ya. Kemudian setanlah yang menggelincirkan dari agama Allah atau dari hal yang telah Allah berikan tersebut, sehingga kepercayaan dirinya tertutup. Karena apa? Tertutup noda-noda akibat godaan setan tersebut. Ini hakikat percaya diri dalam diri seseorang benarnya adalah fitrah, ya, bawaan. Hanya saja karena ada pengaruh godaan dari setan sehingga menjadi tertutup, sehingga tidak muncul dalam kehidupannya. Kemudian faktor dari luar, faktor dari luar antara lain adalah faktor dari pendidikan. Yang utama adalah faktor pendidikan di masa kanak-kanak. Apabila tidak tuntas, maka akan percaya dirian itu terbawa sampai dewasa. Nah, faktor pendidikan ini bisa dari orang tuanya, bisa dari sekolah, atau dari lingkungan sekitarnya. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah salah satunya di sini adalah fitrah kepercayadirian, percaya diri. Ya, ini adalah bawaan. Ya, kemudian siapa yang menghilangkan rasa percaya diri itu? Yaitu fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanlah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Sebagaimana ayat tadi bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri sehingga dia tidak sedih, dia tidak takut adalah orang-orang yang beriman. Ini, jadi sebenarnya faktor luar itu faktor yang dominan sekali, yaitu faktor luar, dan yang satu lagi dari internal tadi adalah masuknya setan untuk membisikkan keburukan-keburukan pada manusia. Ini adalah penyebab tidak munculnya rasa percaya diri pada seseorang. Kemudian yang kita bahas di sini adalah terkait dengan faktor luar, yaitu pendidikan. Nah, inilah inti pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak sehingga kelak dewasa itu betul-betul dia memiliki rasa percaya diri. Sebagaimana kita bahas tadi bahwa percaya diri itu terkait dengan keimanan, atau bisa katakan fitrah keimanan. Dan fitrah keimanan ini terkait dengan hati seseorang. Oleh karena itu, karena terkait dengan hati seseorang, maka kita kembalikan bagaimana mendidik hati seseorang. Sudah kita ketahui bahwa masa emas pendidikan hati pada anak itu adalah masa tufulah, yaitu usia 0-7 tahun. Itulah masa emas pendidikan hati pada anak. Oleh karena itu, menumbuhkan percaya diri pada anak sebenarnya masa emasnya adalah 0-7 tahun. Apabila 0-7 tahun ini rasa percaya diri anak tidak tumbuh, kemudian setelahnya tidak ditumbuhkan lagi sampai terbawa dewasa, maka muncullah nanti orang-orang yang dewasa tapi dewasa tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menumbuhkan percaya diri pada anak usia 0-7 tahun, yaitu pada masa emasnya? Karena ini terkait dengan masalah keimanan, ya, terkait dengan masalah akidah, maka percaya diri ini sangat erat hubungannya dengan penuntasan egosentris anak, yaitu usia 0-7 tahun. Ini penuntasan egosentris anak. Ini. Nah, anak 0-7 tahun ini secara sunnatullah adalah anak yang tidak mau diatur. Secara sunnatullah, anak 0-7 tahun adalah anak yang ingin menang sendiri, ingin merasa dirinya paling penting. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban syariat kepada anak ini. Sehingga apapun yang dilakukan anak kecil ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicatat sebagai dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak kecil itu tidak ada kewajiban, yang ada pada anak adalah hak untuk melakukan sesuatu. Nah, kesempatan inilah seorang pendidik harus memahami bahwa anak ini hanya memiliki hak, tidak memiliki kewajiban. Akhirnya apapun yang dilakukan anak betul-betul tidak disalahkan oleh syariat. Nah, oleh karena itu tugas orang tua adalah menuntaskan egosentris anak usia, terutama usia 0 sampai 7 tahun ini, harapannya 0 sampai 7 tahun mulai tuntas ya, sudah tuntas egosentrisnya, sehingga ketika diperintahkan anak untuk sholat usia 7 tahun sudah mulai bersosial, dia sudah memiliki kepercayaan diri. Sebab kepercayaan diri itu sangat penting sekali dipergunakan dalam kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu mumpung anak-anak kita masih kecil, mumpung anak-anak kita itu belum membahayakan apabila mereka melakukan kesalahan, ya. Sebagai contoh misal, anak bertengkar pada usia 0 sampai 7 tahun, itu tidak salah menurut syariat, tidak salah. Terus kemudian kita berusaha untuk selalu menghalang-halangi bahwa sebenarnya dalam pertengkaran itu ada belajar pada diri anak, tapi kita berusaha menghalang-halanginya sehingga anak merasa selalu disalahkan. Akhirnya muncul pada dirinya rasa takut untuk disalahkan. Lah, rasa takut untuk disalahkan inilah akan terbawa sampai dewasa, yang akhirnya muncullah rasa ketidakpercayaan diri. Jadi rasa takut disalahkan, takut salah ini. Terus kemudian anak melakukan suatu kesalahan, untuk penuntasan egosentris ini, selama tidak membahayakan dirinya dan orang lain, maka seyogianya orang tua itu cukup membersamai saja. Sebab apa? Usia inilah kesempatan anak untuk belajar dalam kesalahan. Sebab anak berbuat salah pun di situ ada belajar. Harapannya apa? Anak nanti akan terbiasa dengan gagal. Karena dalam kehidupan itu pasti ada berhasil, ada gagal. Sehingga dengan kepercayaan diri terbiasa dalam kegagalan itu membuat anak bisa bersabar. Ini, bisa bersabar anak itu. Ya. Dan harapannya nanti dewasa pun dia akan dalam menghadapi kehidupannya, apabila menghadapi kegagalan dia tetap bersabar. Ini. Kemudian muncul imaji positif bahwa anak itu merasa bahwa salah pun juga selama itu tidak membahayakan dirinya, salah itu bagi anak adalah sesuatu yang dibolehkan bagi anak. Nah, akhirnya harapannya nanti setelah dia merasa salah, ternyata salah itu tidak nyaman, sedangkan kalau berbuat benar itu lebih nyaman, akhirnya anak akan merasa menyesal. Nah, rasa menyesal inilah harapannya nanti kelak setelah dia dewasa merupakan ahli-ahli taubat, orang yang apabila bersalah langsung dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi itulah menumbuhkan rasa percaya diri terkait dengan egosentris anak, dan ini harus dituntaskan terutama usia 0 sampai 7 tahun. Ini. Nah, sebagai contoh misal, apabila egosentris ini belum tuntas, maka percaya diri anak belum tuntas. Akhirnya usia sudah 7 tahun. Usia 7 tahun mulai diperintah sholat, akhirnya orang tua menggegas. Ya, padahal PD-nya masih kurang, ya. Keyakinannya masih kurang, fitrah imannya masih kurang, digegas dengan dilatih sholat. Akhirnya yang muncul pada diri anak itu ya berarti disuruh atau dipaksa gitu. Tidak ada kesadaran, karena kepercayaan diri itu terkait dengan kesadaran. Akhirnya yang dia lakukan oleh anak itu setelah mungkin dia balik atau mungkin fase murahakoh 10 sampai balik, dia melaksanakan sholat secara mekanistik robotik, yaitu hanya terbiasa saja sebagai suatu rutinitas tanpa membumi dalam hatinya. Ini itu akibat dari rasa percaya diri yang tidak muncul karena apa? Egosentris yang tidak tuntas. Kemudian setelah dewasa pun juga takut menghadapi hidup. Ini. Takut gagal dan terjebak dalam kegagalan akibat dari masa kecil ego yang tidak tuntas, atau munculnya trauma-trauma dalam pendidikan itu yang menyebabkan anak tidak menjadi percaya diri. Jadi intinya bahwa menumbuhkan percaya diri pada anak adalah dengan cara menuntaskan fitrah keimanannya sehingga tumbuh indah pada diri anak. Dalam hal ini adalah menuntaskan egosentris anak. Egosentris itu maknanya adalah bahwa anak merasa bahwa dirinya lah orang yang paling penting di antara di sekitarnya. Contoh yang sangat sederhana, egosentris anak itu, kadangkala ada anak itu menangis sekeras-kerasnya di sebuah majelis orang tua yang betul-betul di situ butuh suatu ketenangan dan tidak merasa bersalah. Anak itu memang itu tidak disalahkan. Nabi juga enggak pernah menyalahkan anak yang sedang menangis walaupun dalam keadaan orang-orang sedang melakukan sholat. Nah, itu contoh bahwa itu anak merasa dirinya paling penting dibandingkan orang yang lain di situ. Dan Nabi pun juga membiarkannya, memfasilitasi hak anak untuk menuntaskan egosentrisnya tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan ya tentang kepercayaan diri dan ternyata terkait dengan fitrah keimanan, terkait dengan akidah ya, dalam berpegang teguh dengan akidah ini terkait dengan kepercayaan diri. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya di kesempatan malam hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan semoga apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi tentang materi kita, tema kita di malam hari ini tentang bagaimana mendidik anak percaya diri, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan bagi keluarga Qur'ani yang mungkin ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ataupun Telegram ke nomor 08953 9903 0417, dan dapat pula melalui live chat YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kemarin sudah bertanya dan malam hari ini saya mau bertanya lagi, apakah cukup bagi saya yang awam belajar Tazkiyatun Nafs hanya dengan baca kitab Ibnu Qayyim Ustaz? Setelah saya baca, saya masih kurang paham. Apakah saya mencukupkan hal yang demikian? Sedangkan saya masih awam, saya pun belum kenal siapa itu Ibnu Qayyim. Silakan Ustaz. Ya. Dari hamba Allah ya menanyakan masalah Tazkiyatun Nafas. Walaupun sebenarnya Tazkiyatun Nafas ini pun juga sebenarnya untuk metode menumbuhkan percaya diri pada seseorang. Jadi kalau orang sudah dewasa kemudian merasa kurang percaya diri, solusinya adalah dengan Tazkiyatun Nafas. Yaitu apa sebenarnya penyebab-penyebab tidak percaya diri itu, apa menyebabkan diri seseorang itu masih lemah keyakinannya, itu adalah dengan Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa. Nah, untuk mempelajari sebuah ilmu, karena Tazkiyatun Nafas ini terkait dengan ilmu agama, maka seyogyaknya bapak atau ibu yang bertanya itu berguru kepada orang yang alim. Karena kalau hanya sebatas membaca buku saja, itu bisa menyalahartikan atau salah tafsir terhadap buku atau kitab. Oleh karena itu, datangilah majelis-majelis ilmu. Kalau memang benar-benar ingin belajar Tazkiyatun Nafas, datangilah yang sedang membahas Tazkiyatun Nafas. Atau mungkin datanglah kepada orang alim, ya, karena ilmu itu didatangi bukan didatangkan, ya. Jadi datangilah asatid, kiai atau ulama, ya, bertanyalah tentang Tazkiyatun Nafas ini biar dijelaskan dengan rinci, dengan detail, sehingga bapak atau ibu tidak salah tafsir tentang Tazkiyatun Nafas. Nah, sehingga menjadi jelas dan betul-betul bisa dipraktekkan dan bermanfaat bagi kehidupan bapak. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh hamba Allah tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua datangnya dari dari Abu Abdillah. Abu Abdillah di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kurang pede? Apakah sebuah aib dan perilaku kurang bagus ditimbang dalam pendidikan Islam? Silakan Ustaz. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Apakah rasa kurang percaya diri adalah sebuah aib Ustaz dalam pendidikan Islam? Silakan Ustaz. Ya. Dari Abu Abdillah ya rahimakallah. Semoga Allah merahmati bapak dan keluarga bapak. Apakah rasa ketidakpercayaan diri atau tidak pede itu aib dalam pendidikan Islam? Kalau dikatakan aib, yang namanya aib itu adalah sesuatu yang hina. Namun kalau kita lihat di sini bahwa kurang pede itu pertanda kurang kuatnya sebuah keyakinan. Nah, kurang kuatnya sebuah keyakinan itu merupakan suatu pendidikan yang kurang sempurna. Maka tidak sampai terjerumus kepada aib, ya, karena aib itu mungkin terkait dengan maksiat-maksiat yang atau dosa-dosa besar yang lainnya. Namun kalau percaya diri ini adalah sebuah kekurangan atau bisa dikatakan sebuah kegagalan sebuah pendidikan, ya, kegagalan pendidikan. Karena percaya diri ini terkait dengan moral, ya, terkait dengan keimanan seseorang, terkait dengan kekuatan orang mempertahankan akidah. Nah, ternyata kok lemah, padahal sesungguhnya dalam pendidikan itu ada fase penguatan, yaitu fase tufulah 0-7 tahun. Tapi ternyata sampai besar tidak muncul itu, maka ini adalah tanda kutip adalah kegagalan pendidikan tersebut. Ya. Atau bisa dikatakan bukan gagal tapi belum berhasil, karena apa, masih bisa diulang kembali dengan melakukan recovery, ya, atau pengulangan lagi walaupun umurnya sudah terlewat dari masa emasnya. Jadi intinya tidak pede itu adalah bukan aib tapi itu adalah sebuah belum berhasilnya sebuah pendidikan. Demikian Abu Abdillah, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semuanya dan khususnya Abu Abdillah tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan datangnya dari Bapak Zainal di Semarang. Beliau bertanya, "Bismillah, Ustaz, di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah ada ayat yang berbunyi, sesungguhnya anak dan istrimu adalah fitnah. Karena realitanya banyak suami yang kalah dengan anak dan istri, sehingga suami tersebut tidak produktif dan kurang andil dalam lingkungan serta lupa untuk datang ke majelis ilmu. Pertanyaan saya, bagaimana agar kita selaku pemimpin rumah tangga bisa istiqomah dalam mendidik istri dan anak? Mohon nasihatnya Ustaz." Silakan Ustaz. Ya. Jadi dari Pak Yenal, ya, semoga Allah menjaga Pak Yenal dan keluarga dalam mendidik keluarga dan anak-anak. Ada seorang suami, ya, yang kalah dengan istri dan anaknya. Atau dikatakan bahwa di ayat Al-Quran bahwa anak dan istri itu adalah fitnah. Ini adalah benar. Namun sejatinya seorang suami itu tidak ada yang kalah dengan anak dan istri. Bukan suami itu kalah tapi karena rasa sayangnya. Kalau kita logika secara fisik saja pun, seorang ayah itu fisiknya jauh lebih kuat, secara mental juga lebih kuat dibandingkan istri dan anak-anaknya. Tapi karena kasih sayang itulah sehingga tampak pada dohirnya bahwa suami tersebut kalah dengan istri dan anaknya. Nah, sebenarnya kalah di sini itu sebenarnya kurang pedenya seseorang atau kurang percaya dirinya seseorang atau kurang kuatnya akidah atau keimanan orang tersebut. Sebabnya adalah itu. Ya. Dan ini itu kalau diurut dengan masalah pendidikan masa lalu, yaitu tadi kurang tuntasnya egosentris pada pendidikan sebelumnya. Sehingga kurang pede. Takut salah, takut disalahkan, takut terjebak dalam kegagalan. Ini antara yang menyebabkan orang pede. Padahal di ayat Al-Quran tadi disebutkan bahwa apabila kalian beriman, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa rendah diri gitu. Nah, maka karena kurangnya iman tersebut sehingga seorang menjadi takut. Oleh karena itu yang harus dilakukan, ya, seorang suami yang tanda kutip itu merasa kalah dengan istri dan anak-anaknya, walaupun sebenarnya bukan kalah karena kasih sayang, hanya kurang pede saja, itu dengan melakukan tazkiyatun nafas, ya. Tazkiyatun nafas itu adalah penyucian jiwa, merenung, memaafkan trauma-trauma masa lalu yang menyebabkan takutnya seseorang dalam hidup ini. Ya, ini. Jadi memaafkan trauma-trauma masa lalu. Kemudian yang kedua adalah dalam tazkiyatun nafas ini memperhatikan penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit jiwa. Adakah dalam diri ini itu sifat sombong? Adakah dalam diri ini ada sifat dengki dan penyakit-penyakit hati lainnya? Betul-betul harus dipahami. Setelah mengenal penyakit tersebut, maka mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit hati tersebut. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan penyakit hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan orang tersebut menyadari dirinya punya penyakit. Hanya saja ya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam hatinya itu ada penyakit, tidak sadar ya, dalam hatinya itu ada penyakit. Hanya dia merasakan efeknya, yaitu apa? Ketidakbahagiaan. Jadi ketidakbahagiaan itu sebenarnya sebabnya adalah penyakit dalam hati seseorang, tapi orang tersebut tidak menyadari kalau dalam dirinya ada penyakit. Beda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik semua orang langsung merasakan, pusing itu langsung minum obat, nanti gatal dibelikan salep dan seterusnya, itu fisik ya. Karena ada efek gatal, tahu bahwa ini adalah karena kutu dan sebagainya. Pusing karena mungkin ini adalah kecapean atau mungkin sebab-sebab yang lain, langsung ketahuan penyakitnya, langsung ketahuan. Tapi kalau penyakit hati, banyak orang yang tidak merasakan bahwa itu penyakit, tapi mereka merasakan efeknya tapi tanpa sadar bahwa sebabnya itu adalah penyakit hati. Nah, setelah kita mengetahui penyakit-penyakit hati tersebut yang jumlahnya itu banyak ya, itu kemudian kita mohon kepada Allah ya, sebelum kita tidur ya, ya Allah, hilangkanlah rasa sombong pada diriku, hilangkanlah penyakit dengki pada diriku, berikanlah sifat sabar dan sebagainya, atau doa-doa yang lain yang makfur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih utama tentang membersihkan hati. Nah, itu yang dilakukan insya Allah nanti kalau penyakit-penyakit hati itu sudah hilang, kemudian muncullah rasa percaya diri, insya Allah kasih sayang suami terhadap istri dan anaknya tadi dengan rasa percaya diri yang lebih kuat, maka tampak secara zahir ya akan lebih bahagia, dan secara batin pun akan menjadi lebih bahagia karena pede dan merasa istri dan anaknya diayomi oleh pemimpin keluarga, yaitu sang suami. Demikian Pak Yenal, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Zainal di Semarang tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan Ustaz. Maaf Ustaz, apakah benar jika ingin menjadikan anak sebagai tentara, sejak kecil si anak harus sudah dididik seperti militer? Contohnya, jika berbuat salah, dia dimarahi atau dijewer, dengan tujuan saat sudah dewasa, si anak sudah biasa menghadapi kerasnya kehidupan. Jadi, saat masuk militer nanti tidak kaget, karena jika anak selalu dimanja, maka dikhawatirkan si anak tersebut tidak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan. Bagaimana nasihat Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dari anak ingin menjadi hamba Allah. Dari siapa pertanyaannya? Dari hamba Allah. Dari hamba Allah ya. Seorang anak yang ingin jadi tentara, apakah dari kecil sudah langsung dilatih militer, yaitu serba disiplin? Yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu sebenarnya disiplin dalam hal fisik atau kinerja. Ya, fisik atau kinerja. Sejatinya disiplin itu ada tiga jenis ya. Disiplin yang paling penting yang harus tumbuh pada diri anak, yaitu disiplin akidah. Kalau disiplin fisik, misal sebagai contoh ya, anak harus disiplin dalam masuk sekolah. Itu paling dalam satu hari hanya sekali masuk, jam 7 pagi misal sebagai contoh, itu disiplin. Tapi kalau disiplin itu yang masuk ya telat, tidak telat masuk tadi, itu disiplin secara kinerja atau fisik. Tapi kalau disiplin akidah, itu dibutuhkan setiap nafas harus disiplin, yaitu setiap saat dia harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, harus selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya disiplin akidah atau disiplin keimanan, dan ini disiplin paling penting. Dan masa emas pendisiplinan ini adalah usia 0-7 tahun. Selanjutnya adalah disiplin berikutnya adalah disiplin belajar. Seseorang yang disiplin belajar itu merasa tidak tahu atau dia membutuhkan sesuatu, dia maka dengan sendirinya akan belajar. Dan disiplin ini dibutuhkan setiap dia ingin tahu, maka dia belajar. Ini. Dan ini lebih utama dibanding dari yang disiplin fisik. Namun ini yang disiplin belajar masih di bawahnya disiplin akidah. Terus kemudian disiplin yang ketiga adalah disiplin kinerja, yaitu tadi yang disebutkan, kalau salah dijewer, segala sesuatu harus tertib dan sebagainya, itu masih sebatas fisik ya. Kalau kemudian dari kecil kita didik langsung ke fisik, sementara disiplin akidah dan belajarnya kurang, maka akan menjadi seperti orang yang kurang pede nanti. Semua harus berdasarkan perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak bergerak. Jadi kecenderungan akhirnya menjadi mekanistik atau robotik. Ini karena apa? Tidak memunculkan adanya hati dan akal yang didisiplinkan, tapi hanya pendisiplinan fisik. Ini. Jadi kalau seseorang ingin menjadi seorang tentara, harapannya nanti adalah betul tentara yang percaya dirinya kuat dengan keyakinan akidah yang kuat sekali, yaitu disiplin akidah. Tentara yang betul-betul inovatif ya untuk mengembangkan sistem keamanan negara, ya selalu belajar dan belajar, yaitu disiplin belajar. Kemudian disiplin kinerja, dia tertib waktu, ya dia pada saat masuk juga tertib, taat kepada perintah, ya siap melaksanakan perintah komandan dan sebagainya, itu ada disiplin dari fisik. Nah, itu yang perlu di apa namanya didikan pada anak-anak apabila ingin menjadi tentara, tapi urut ya, urut mulai dari disiplin akidah dulu, setelah tumbuh kemudian disiplin akal atau belajar, kemudian setelah itu adalah disiplin kinerja atau fisik. Demikian wa'alam bisawab. Baik, demikian jawaban dari Al-Ustaz, semoga dapat dipahami oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Tias di Pedurungan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara mendidik agar si anak suka membaca buku? Dan tidak jelaskan ini Ustaz, bukunya buku apa Ustaz? Silakan Ustaz. Bagaimana mendidik anak agar suka membaca buku? Pertanyaan dari Ibu Tias di Pedurungan, Semarang. Seorang yang diharapkan ya, seorang anak diharapkan dapat membaca buku, apa suka membaca buku, itu yang harus dilakukan orang tua adalah menumbuhkan imaji positif tentang membaca. Tumbuhkan pada diri anak bahwa membaca itu asik, membaca itu seru, membaca itu menyenangkan. Tentu saja itu terkait dengan hati, maka urutan pendidikan itu hati terlebih dahulu ya, masa-masa 0-7 tahun, kemudian 7-10 pendidikan akal ya, yaitu melogika, bernalar, masa emasnya adalah 7-10, kemudian 10 sampai balik itu adalah ke fisik, kecenderungan, ke kinerja. Maka urutannya yang pertama adalah agar anak itu suka membaca dengan sendirinya tanpa disuruh, yaitu tumbuhkan imaji positif tentang membaca, yaitu bahwa membaca itu asik, indah, menyenangkan, dan seru. Caranya bagaimana? Maka sering-seringlah anak diberi contoh ya. Jadi mendidik hati itu yang utama adalah dengan teladan. Berilah contoh kepada anak kita. Tentu saja yang memberi contoh itu adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh anak. Contoh misal, yang melakukan ayah dan ibu, tapi ayah ibu itu harus sudah menjadi sosok yang dipercaya anak. Kalau ayah ibu di mata anak itu masih ada apa namanya ganjalan pada diri anak bahwa ayah ibu itu sukanya nyuruh, ya, sukanya hanya memarahi dan menghukum, maka anak sudah enggak begitu percaya dengan orang tua, sehingga enggak bisa jadikan teladan. Sehingga mendidik hati itu tidak bisa dengan kekerasan seperti itu atau imaji yang masih negatif pada anak. Oleh karena itu, orang tua yaitu ayah dan ibu untuk mendidikkan kecintaan anak terhadap membaca, yang pertama adalah jadikan ayah ibu orang yang betul-betul di mata anak atau di pandangan anak itu betul-betul sayang ya. Bahwa ayah dan ibu bukan hanya yang bisanya hanya menyuruh ya, kemudian menegur, menyalahkan, menghukum, bukan itu, tapi betul-betul sayang. Bahkan anak salah pun barangkali hanya didampingi, kemudian hanya dibimbing, tidak pernah disalahkan. Itu masa-masa penuntutan egosentris 0-7 tahun. Setelah menjadi orang yang sangat dipercaya oleh anak, baru kemudian kita memberikan contoh. Jangan menyuruh dulu. Karena hati itu bukan dengan banyak kata-kata sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Hati itu didiknya dengan hati, dengan perilaku, dengan teladan. Akhirnya sering-seringlah kita membaca Al-Quran, kita membaca buku-buku yang terkait dengan masalah ilmu-ilmu yang bermanfaat di depan anak, atau mungkin kita mengajak anak ya, kita pangku di apa namanya pangkuan kita, kemudian kita membaca anak, maka dalam imaji anak ternyata orang-orang yang sayang kepada aku itu suka membaca, dan dengan membaca itulah mereka menjadi baik, dan sehingga aku senang dengan ayah dan ibu. Jadi itu contoh saja untuk menumbuhkan imaji positif ya, sehingga setelah imaji positif itu muncul ya, maka anak akan sendirinya akan suka membaca ya. Kalau ternyata hanya dipaksa itu tidak akan berhasil, maka membacanya mereka itu terpaksa, hatinya enggak hadir gitu loh. Hatinya enggak hadir, sehingga kalau tidak ada orang tua mereka enggak mau baca. Tapi kalau ada orang tua, mereka membaca karena apa? Takut dihukum atau ditegur atau disalahkan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, dan khususnya tadi Ibu Tias di Pedurungan yang bertanya tadi. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Rizki di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, dahulu saya tidak suka dengan istri saya yang mempunyai rasa atau sifat pemalu dan kurang percaya diri. Namun setelah belajar ilmu, sekarang saya suka dengan rasa kurang pede yang dimiliki istri saya. Karena istri saya jarang keluar rumah karena takut dan malu bila melewati atau berjumpa dengan laki-laki lainnya. Apakah benar rasa yang dimiliki oleh istri saya tersebut atau rasa kurang percaya diri itu tersebut itu adalah rasa kurang pede yang bagus atau sebaliknya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi jangan diterjemahkan bahwa rasa percaya diri itu berarti tidak punya malu. Ini sering salah tafsir itu. Ya. Terus akhirnya disimpulkan bahwa orang yang pemalu itu orang yang tidak pede, belum tentu. Apalagi di dalam syariat bahwa wanita itu perhiasannya adalah sifat malu. Ya, malu dilihat laki-laki lain itu adalah sifat yang mulia, dan justru itulah malu itulah adalah rasa percaya diri. Karena secara makna percaya diri adalah keyakinan yang sangat kuat. Syariat mengajarkan bahwa wanita tempatnya di rumah, ya. Dan sifat malu itu harus menghiasi wanita. Ternyata istri bapak memiliki itu, dan ini sebuah kepercayaan diri yang luar biasa, ya. Ini adalah rasa percaya diri, bukan suatu yang hina atau aib, bukan, ya. Hendaklah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila istri bapak adalah memiliki sifat seperti ini, karena percaya diri itu ukurannya adalah syariat, ya. Namanya percaya diri itu kan akidah, kan. Apabila syariat memerintahkan, ya, walaupun itu adalah sifatnya adalah malu, maka malu itu adalah kepercayaan diri. Karena apa? Terkait dengan perintah dari agama ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan menafsirkan percaya diri ini di luar konteks syariat. Itu akan salah nanti. Bisa jadi, ya, tidak punya malu itu malah jadi menjadi suatu yang ketidakpedean itu. Ya, sebagai contoh, orang melanggar syariat atau bermaksiat tidak punya malu, berarti orang itu enggak pede. Karena apa? Dia tidak berpegang teguh dengan apa namanya akidah yang jelas-jelas salah, dia enggak punya malu. Ini contoh. Jadi jangan memanai, ya saya ulang lagi, jangan memanai bahwa tidak percaya diri itu berarti orang yang pemalu, bukan. Dan orang yang tidak pemalu itu bukan berarti terus dia mesti percaya diri. Jadi dikembalikan lagi kepada hakikat percaya diri adalah berpegang teguh kepada akidah, akidah yang sahihah, yaitu akidah dalam agama Islam yang mulia ini. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Rizki tadi yang bertanya. Dan Ustaz, pertanyaan dari Bapak Rizki adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kaum muslimin pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seringnya beredar tentang ilmu-ilmu yang kadangkala membuat kita itu terkagum-kagum karena merasa nyaman sekali dirasakan, atau mungkin sesuatu yang secara logika itu masuk di akal. Janganlah terburu-buru kita langsung mengambilnya, ya, sebelum kita mencocokkan dengan akidah yang kita pegang. Dalam hal ini adalah agama Islam, dengan syariat agama Islam. Walaupun mungkin itu rasanya nyaman bagi diri kita, terkait mungkin sebagai contoh ada rasa percaya diri, ya. Banyak orang mengatakan orang yang pede itu orang enggak punya yang enggak pemalu, ya, sebagai contoh. Itu secara logika betul. Tapi ternyata tidak selamanya seperti itu, harus dikembalikan kepada syariat sebagaimana pertanyaan Pak Jainal tadi yang terakhir tadi. Ini. Nah, oleh karena itu maka selalulah kita selalu menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu din atau ilmu agama. Ilmu din, ilmu agama itu ilmu apa? Yaitu ilmu yang dasarnya adalah qaulullah Allah, wa qaulur rasul, wa qaulus sahabah. Kemudian apa namanya istihad-istihad ya, kias dari para ulama-ulama yang sahih pemahamannya. Ini. Jadi oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya semua ilmu yang ada di bumi ini, apabila ilmu itu menjadikan seseorang hidup bahagia, maka ilmu itu pastilah ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu benar. Namun ilmu apapun yang menjadikan seseorang itu menjadi sengsara, maka ilmu itu adalah sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, Thaha ma anzalnal qur'ana ilaika litasqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu bukan untuk sengsara, bukan untuk menjadikan kamu sengsara, tapi untuk bahagia. Ini. Jadi diturunkan ilmu itu adalah untuk menjadikan manusia itu bukan untuk menjadi sengsara, tapi untuk menjadi bahagia. Jadi tolok ukurnya adalah di situ. Nah, bahagia di sini sebagaimana beberapa waktu lalu kita bahas bahwa bahagia memiliki tanda-tanda, ya tiga, yaitu yang pertama adalah jika mendapatkan nikmat itu bersyukur, jika diuji itu adalah bersabar, dan jika berbuat salah maka istighfar. Maka apabila orang yang diberi kenikmatan dia bisa bersyukur, diuji kemudian dia bisa bersabar, dan pada saat dia bersalah dia itu beristighfar, itulah orang yang percaya diri. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dan memperbaiki kita semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.